bagi mereka. Jadi enggak ada dasarnya sama sekali. Wal hadithu sarihun fir raddi alaihim. Hadis betul-betul nyata membantahnya. Baik. Begitu juga dengan barang-barang yang kita miliki. Mobil yang kita miliki, motor yang kita miliki, tanah yang kita miliki. Kemudian rumah yang kita miliki, tidak ada zakatnya. Walaupun mobil yang kita miliki untuk kita rentalkan, rumah yang kita miliki untuk disewakan, ruko yang kita miliki untuk kita sewakan, atau kita jadikan sebagai tempat dagang kita, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya. Berbeda dengan hitungan akuntansi, dia dimasukkan ke dalam usul as-sabitah, yakni modal tidak bergerak, ya Pak ya, dihitung juga. Tapi kalau dalam Islam tidak. Ada orang memiliki mobil rental 100, itu tidak ada zakatnya untuk mobil itu. Ya. Baik. Wa qawluhu fil 'abdi, perkataannya dalam 'abd, illa sadaqatul fitr. Laisa fil 'abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr. Tidak ada sedekah atau zakat pada hamba kecuali zakat fitr. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabiri min al-muslimin. Abdullah bin Umar dia mengatakan Rasulullah mewajibkan zakat berbuka dari Ramadan satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum terhadap hamba sahaya yang merdeka, laki-laki, perempuan, yang kecil dan yang besar dari kaum muslimin. Sarihun fi wujubi sadaqatul fitr ala sayyid an 'abdihi illa sadaqatul fitr. Illa sadaqatul fitr ini nyata menunjukkan bahwa wajibnya zakatul fitr terhadap majikannya atas nama budaknya. Jadi zakat fitr budak itu dibayarkan oleh majikannya. Kenapa? Karena budak tidak punya harta. Harta budak milik tuannya. Sawan kana li sawan kana li kunyah aw li tijarah. Baik itu budak tadi untuk dimiliki dan dipakai, maka zakat fitrnya dibayarkan oleh majikannya atau diperdagangkan. Ya, diperdagangkan, dia beli, dia jual untuk mendapatkan keuntungan. Maka zakat fitrnya terhadap majikannya. Wa huwa madzhabu Malikun, wa huwa madzhabu Malikin wa Syafi'i wal jumhur. Ini adalah mazhabnya, pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Wa qala ahlul Kufah, ulama Kufah mengatakan la yajibu fi 'abdit tijarah fil 'abidit tijarah. Tidak ada, tidak wajib zakat fitr di dalam hamba sahaya yang diperdagangkan. Wa huki an Dawud anhu qol, dikisahkan atau diriwayatkan dari Dawud, yakni maksudnya Dawud Az-Zahiri, annahu qol la tajibu 'ala sayyidi bal tajibu 'ala al-'abd. Dia katakan tidak wajib membayarnya adalah majikannya, tapi yang wajib bayar itu adalah budaknya langsung. Sebab secara zahir Rasulullah mewajibkan zakat fitr dari Ramadan, satu sa' dari gandum, satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum, 'alal 'abdi, berarti diwajibkan kepada hamba, ya, wal hurri, berarti dia melihat zahirnya, wah ini kepada hamba. Lalu bagaimana? Fayulzimus sayyid tamkinahu minal kasbi liwaddiyaha. Maka hendaklah diwajibkan, diharuskan kepada majikan atau tuannya untuk memberikan peluang bagi dia untuk bekerja agar mendapatkan uang untuk bisa menunaikan zakat fitr. Wa haka qadi an Abi Thawr aidan, qadi hakahu al-qadi an Abi Thawr, qadi Iyad juga meriwayatkan bahwa dari Abi Thawr mengatakan hal yang sama. Wa madhhabu Syafi'i wa jumhur ulama, mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, annal mukatib la fitrata 'alaihi wa 'ala sayyidihi. Bahwasanya budak yang sedang memerdekakan dirinya tidak ada zakat fitr terhadapnya dan tidak juga kepada majikannya. Ini pendapat Syafi'i dan mayoritas ulama. Wa an Atha' wa Malik wa Abi Thawr wujubiha 'ala sayyid. Atha', Malik dan Abu Thawr mengatakan wajib ditunaikan oleh majikannya. Wa huwa wajhun li ba'd ashab Syafi'i. Ini ada pendapat dari sebagian ulama Syafi'i. Liqaulihi, karena sabda Nabi SAW, al-mukatib abdun, hamba yang sedang proses memerdekakan dirinya, dia adalah hamba. Ma baqiya alaihi dirhamun, walaupun satu dirham masih tersisa. Selama dia masih tersisa biaya untuk memerdekakan dirinya, walaupun satu dirham, berarti dia belum merdeka, maka tetap sebagai seorang budak. Wa fihi wajhun aidan li ba'd ashabina, ada lagi pendapat dari mazhab atau ulama Syafi'i, annaha tajibu 'alal mukatib, wasanya wajib bagi budak yang sedang memerdekakan dirinya zakat fitr, li'annahu kal hur fi kathir min al-ahwal ahkam, karena dia mirip atau sudah mendekati orang yang seperti orang yang merdeka di kebanyakan hukum-hukum yang terkait dengannya. Baik. Jadi barang yang kita pakai tidak ada zakatnya. Bagaimana dengan perhiasan? Perhiasan emas dipandang dari nilai, dia adalah zahab dan fiddah, dia adalah nilai, dia adalah kanz, dia adalah harta simpanan. Maka dinilai dari sini dia wajib. Kalau dia pakai, maka mirip dia dengan barang yang dipakai. Kalau barang yang dipakai tidak dikeluarkan zakatnya, maka terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Orang yang menganggap bahwasanya emas perhiasan itu untuk dipakai, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi ulama memandang bahwasanya dia adalah sebagai simpanan harta, maka dikeluarkan zakatnya. Dasarnya Nabi SAW melihat ada orang perempuan, dia memiliki dua orang anak yang memakai gelang. Lalu Nabi tanya, apakah kamu sudah mengeluarkan zakatnya? Apakah kamu ingin ditukar dengan gelang dari api? Ummu Salamah menanyakan tentang cincin yang dia pakai, emas. Ya, kata Nabi SAW, selama emas itu dikeluarkan zakatnya, maka dia bukan kanz, dia bukan penyimpanan harta, penumpukan harta, selama dikeluarkan zakatnya. Baik, kalau begitu dikembalikan kepada niat orang. Niat dia membeli ini untuk menyimpan uang atau untuk pakai? Ya. Dari mana kita bisa melihat? Wallahu a'lam, saya bisa melihatnya dari sisi perbedaan objek yang dia beli. Biasanya perhiasan yang cantik, yang beragam dan kuat, atau pabrikan, itu biasanya emas-emas yang 18 karat. Itu bermacam-macam, bagus. Rasanya sangatlah sedikit, bisa dikatakan sedikit orang, kalau dia untuk menyimpan uangnya dengan 18 karat. Pada umumnya orang, apalagi masyarakat kita, menyimpan itu dengan 24 karat. Nah, dia menyimpan uang sambil berhias. Nah, kalau seperti itu, wallahu alam, saya lebih cenderung mengatakan ini dikeluarkan zakatnya. Karena tujuannya adalah untuk menyimpan. Tapi kalau seandainya dia membeli perhiasan ganti-ganti model, ya, tapi yang dibeli 18 karat, walaupun enggak semuanya dipakai, ya, dalam acara ini model ini yang dipakainya, dalam acara ini di model ini yang dipakainya. Maka dia belilah 18 karat. Ini saya cenderung mengatakan ini ada tidak ada zakatnya. Karena tujuan dia memang untuk dipakai. Ini dalam masalah emas. Karena emas dan perak ada zakatnya. Baik. Sekarang rumah, tanah. Bagaimana kalau seandainya dia beli? Namun ada juga unsur-unsur dia jual. Maka ini ada beberapa model. Ketika dia membeli, dia membeli untuk dipakai. Ya? Dia beli untuk dipakai. Maka bukan untuk perdagangan. Harus dibedakan antara dia beli untuk dijual dengan dia beli untuk perdagangan. Ya. Kalau dia beli untuk dia jual, tidak sama dengan dia beli untuk dia dagangkan. Dia dagangkan untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Dia beli, dia jual, dia beli, dia jual, dia beli, dia jual. Memang dia perdagangkan. Ada orang jual beli mobil niatnya untuk dipakai. Kalau ada orang yang nawar harga cocok, adalah untung di situ, dia lepeh, ya, maka tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena dia membelinya untuk dia pakai. Ya, karena orang menjual barangnya boleh jadi diantaranya karena dia sudah bosan dengan modelnya, dia mau jual, dia mau lepas, atau dia mau pengen, oh ada model baru dia beli, numpuk mobilnya, pengen dia jual mobilnya, atau dia membeli rumah untuk direntalkan atau dikontrakkan. Maka rumah ini tidak ada zakatnya. Tanah dia beli untuk dia sewakan, tidak ada zakatnya. Karena itu untuk dipakai, bukan diperdagangkan sebagai alat komoditi atau barang komoditi yang dijual belikan. Tapi sebaliknya, dia berniat untuk membeli mobil atau rumah untuk dia jual. Ya, ini dia beli memang untuk dia jual lagi. Ya, ini untuk berdagang dia. Beli mobil nih untuk dia dagang. Sebelum laku, dia pakai dulu. Ya, maka ini harus dikeluarkan zakatnya. Harus dikeluarkan zakatnya. Karena niatnya adalah untuk didagangkan. Baik, bentuk yang ketiga. Dia punya niat untuk dia pakai sekaligus untuk dagang. Nah, ada beda enggak dengan yang pertama? Niatnya memang untuk dia pakai sekaligus bersamaan nih. Niatnya itu memang dia beli, dia jual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh, dia beli rumah untuk dia jual. Tapi dia pakai dulu. Ini saya beli rumah, saya tempati 2 tahun, setelah itu dia jual. Karena dia tahu 2 tahun yang akan datang harga rumah sudah naik. Dan dan memang untuk dia jual lagi. Ya, niatnya tadi adalah sudah perdagangan. Maka pemakaian dia tidak mengeluarkan barang tersebut dari statusnya dari barang dagangan. Begitu juga dengan mobil. Dia beli mobil memang untuk dia pakai dan untuk dia jual. Sebelum ada yang menjual, membeli, saya pakai dulu. Pas ada yang membeli, cocok, dia jual. Tapi memang tujuannya adalah untuk dagang. Maka barang ini dikeluarkan zakatnya sampai zakatnya setiap tahun. Contoh misalkan rumah tipe 45 atau tipe 770 lah. Kontrak berapa kontrak? Mungkin 20, mungkin 25, mungkin lebih dari itu. Lalu dia kontrak 2 tahun. Sudah 50 juta. Maka lebih baik saya beli. Ya. Beli 2 tahun yang akan datang dia jual. Tadi yang belinya mungkin 500, 2 tahun setelah itu dia sudah bisa menjual 800. Rumah gratis, dapat untung lagi. Apa? Tinggal gratis, dapat untung lagi. Nah, ini dalam 2 tahun itu dia harus keluarkan zakatnya. Dia nilai harta tadi berapa nilainya pada saat itu? 1 tahun dia nilai, oh sekarang nilai sekian, dia keluarkan zakatnya. Nah, adapun orang berniat misalkan dia pengen menjual mobilnya, pengen tukar model. Ya, belum laku-laku juga, harga belum ada yang pas. Maka barang ini bukanlah barang dagangan. Ya, tapi dia menjual karena ingin melepas barangnya dari dia. Nah, ini ada perbedaan. Nah, jadi kalau seandainya ada orang misalkan gini, satu perusahaan dia membeli mobil 100 unit untuk apa? Untuk direntalkan. Ya, itu direntalkan di perusahaan. Biasanya kontraknya 3 tahun. Ya. Direntalkan, selesai kontraknya. Enggak mungkin dia pakai sebanyak itu. Dia jual lagi untuk mengganti model baru. Untuk apa? Untuk dipakai lagi. Maka orang ini tidak ada zakat terhadap mobilnya tadi. Karena dia bukan mobil dagangan, tapi dia adalah mobil yang dipakai. Lalu mana zakatnya? Zakatnya dari penghasilannya. Ya, dari penghasilannya setiap tahun dikeluarkan, tapi tidak pada bendanya. Kalau seandainya ada orang yang tipenya punya mobil 5 tahun harus ganti terus, ya kan ada sebagian orang seperti itu misalnya, ya pokoknya habis garansi apa namanya pemeliharaan sudah dia mau ganti lagi supaya baru lagi untuk kenyamanan dia, maka seperti itu tidak ada zakatnya. Namun kalau seandainya dia menjual mobil memang niatnya dagang mobil, tapi ya daripada di toko sudah saya pakai aja dulu ya sampai ada yang nawar, atau dia memang jual mobil walaupun tidak ada showroomnya, dia pakai di rumahnya, tapi niatnya tadi adalah untuk membeli mobil, niatnya adalah berdagang mobil, maka dikeluarkanlah zakatnya, berapa mobilnya nilainya, maka itu dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Harga sekarang berapa? Harga jual. Iya. Harga jual. Sekarang kita, bagaimana cara kita menentukan uang yang kita dapatkan? Tentu yang harga jual. Tidak, kita nih sekarang nih, harga emas berapa? Tentu ada beda harga jual dengan harga beli. Secara aduh. Nah, kita hitungannya itu kalau misalkan diuangkan ya. Tapi kalau mengeluarkannya 285 gram, keluarkan emasnya. Ya, keluarkan berapa gram dikeluarkan? Rp85 dibagi atau dikali 0,5% 2,125 gram. Ya, 85 kali 2,5% dapatnya 2,125 gram. Ini berupa emas kalau kita keluarkan. Kalau berupa diuangkan, ya, kalau diuangkan maka kita keluarkanlah berapa? Kita keluarkanlah dengan uang harga jual kita. Harga toko emas beli. Wallahu ta'ala alam. Sama. Jika dia membeli toko atau ruko untuk dijual, memang tujuan dia adalah berdagang ruko, ya. Berarti kan kalau dagang itu kan dia beli, dia jual, dia beli, dia jual, memang untuk dapatkan untungnya, gitulah. Nah, walaupun dia sewakan atau dia pakai, dia sewakan atau dia pakai sama fungsinya, yaitu di kunyah. Ya, pemakaian, pemilikan. Nah, jadi karena niatnya adalah untuk dia jual atau untuk didagangkan, plus pada saat itu juga niatnya adalah untuk dia sewakan. Nah, sekarang apa bedanya dia menyewakan daripada dia memakainya, dia fungsikan, hampir sama aja. Maka keluarkan zakatnya setiap tahun. Jadi gini, kalau seandainya pertama ini rukonya harganya berapa? 0,5 M. Sudah, tahun pertama dia keluarkan 0,5 M kali 2,5 M. Dia 0,5. Tahun kedua dia keluarkan ya zakatnya. Sudah jatuh tempo kan? Keluarkan. Setelah jatuh tempo, dia jual. Terjual. Bisa taruhlah misalkan setelah satu bulan dia keluarkan zakatnya, baru terjual. Zakatnya sudah dikeluarkan. Kan zakatnya berarti double mengeluarkan zakat dalam satu tahun. Kan sudah dikeluarkan zakatnya. Oh ya, kalau hasil sewa maksudnya. Ya, hasil sewa itu berarti uang dari harta dia. Kan dari simpanan dia, termasuk dari simpanan. Tidak dari urut tijarah. Ya, urut tijarahnya, barangnya ini adalah barang yang diperjualbelikan. Ya, sekarang ada orang yang berdagang. Tapi dia adalah seorang pekerja tempat lain. Mendapatkan uang dan dia simpan uangnya. Urut tijarahnya dikeluarkan zakatnya, yang uang dari simpanan dia keluarkan zakatnya. Nah, wallahu a'lam. Baik, ini ana dari Swalunto mau bertanya, Bu ya. Ibu ana seorang janda berusia 62 tahun. Ana ingin membawanya pada setiap majelis ilmu yang ana hadiri. Namun di satu sisi ana pengin juga membawa istri ana. Oh, sudah. Baik. Ana mau bertanya, apakah doa yang kita baca supaya kita terhindar dari penyakit al-ain yang diakibatkan oleh tatapan mata seorang yang selalu menatap kita dengan tatapan dengki, dan bagaimana sikap kita pada orang tersebut? Mohon penjelasannya. Doa, kita bisa membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syai' min kulli syaitanin wahamah wa min kulli 'ainin lamah. Itu untuk diri kita. Kita doakan anak kita, misalkan u'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah min kulli 'ainin lamah. Itu ada agar terhindar dari 'ain. Nah, kemudian dengan orang lain atau orang tadi berbuat baik kita. Ya. Boleh jadi ada sesuatu yang dihasati kepada kita. Mungkin kita mendapatkan nikmat dan kita pelit dengan dia, ada unsur hasad. Ya. Beri dia hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tahadu tahabu." Berikanlah, saling beri hadiahlah. Kalian saling mencintai. Kalau sudah ada rasa senang, rasa cinta, maka hasad itu akan hilang. Kemudian hendaklah kita jangan pamor akan nikmat Allah. Maka hati-hati orang yang suka merubah status, mengubar kekayaan di dalam statusnya. Itu mahsud, dia akan mudah hasati. Karena biasanya orang yang diberi nikmat itu mudah dihasati. Karena hasad itu adalah rasa tidak senang terhadap orang yang selevel dengan dia yang diberi nikmat. Itu namanya hasad. Ya. Jadi jangan kita sampaikan atau kita pernah nampakkan kepada orang-orang yang memang apa namanya, yang suka menghasati seperti ini, atau ain. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ain itu ada disebabkan oleh pandangan yang hasad, ada yang pandang takjub karena dia sangat terpesona dengan apa yang dia lihat, dia lupa mentabrik, dia lupa mendoakan berkah, ya, akhirnya kena. Nah, jadi bagi kita, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ain lamah, ya, mata yang mencela. Wallahu taala alam. Demikian. Nah. Bagaimana, ulang lagi, Pak? Baik. Kenapa Bapak jual? Ya. Kalau Bapak menjualnya bukan karena ingin menghindari pengeluaran zakat, maka boleh. Ya. Tapi kalau Bapak menjualnya karena menghindari zakat, maka hukumnya haram. Tetap wajib juga mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Misalkan orang punya kambing, ya, kambingnya dengan jumlah 121, dua ekor kambing. Dua hari menjelang jatuh tempo, dia jual dua ekor, kan sisa menjadi 119, keluarkan satu. Nah, ini hukumnya haram, tetap dia harus mengeluarkan dua. Itu namanya tahayyul atau berhilah dalam mengeluarkan zakat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.